Kembali kembali. Mas ke, makasih. Kalau bareng bersama gempar sore hari ini luar biasa. Yo gak sing enom, gak sing cilik, gak sing tuwek, kabeh padha nyawer betul. Hidup gempar community. Gak usah banyak bicara. Artis yang satu ini tergolong artis bertalenta. Mahasiswi cantik lagi. Ada gempar, ada Ramayana, ada Merpati Soteng, Eli Santika, Du Palapa.